Alim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fiddin wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, yang baru datang langsung nyambung, nyambung yang sampingnya. Sana sama sana. Tolong dibantu ngatur, kita akan buat setengah lingkaran. Halo, nyambung, nyambung, nyambung. Jangan di belakang ya, nyambung. Terus nyambung dia, enggak apa di depan tuh. Ya. Ya, yang rapi. Moga Pak jenengan di sini. Nah, kita buat halaqah. Ini kalau yang datang 5.000 saya juga pengen gitu, melingkar gitu. Ya, melingkar. Biar betul-betul sesuai dengan majelisnya Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, majelisnya itu halaqah. Halaqah itu zikir, lingkaran di zikir. Nah, kalau kita pas enggak bisa lingkaran betul, ya setengah lingkaran. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, para pemirsa dimanapun Anda berada, Mas, maju, maju. Duduknya maju. Ngisi soft di depan. Ya. Nah, nanti tolong, enggak usah saya ingatkan. Kalau enggak mau, paksa dijunjung. Ya. Jadi saya enggak usah ingatkan, yang baru datang, tidak boleh pakai pegawai. Langsung membentuk halaqah. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah, para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di majlis ini dalam keadaan sehat walafiah. InsyaAllah yang kurang sehat jadi sehat, kemudian sembuh, awet sehatnya selama-lamanya, barokah hidupnya, dan insyaAllah husnul khotimah akhir usianya. Amin Allahumma, amin. Malam ini kita tidak akan belajar thariqah alawiyah dulu sampai nanti Ramadan. Ya, sampai nanti Ramadan. Saya akan ngajak ngobrol santai saja. Ya, ngobrol santai yang insyaAllah bawa manfaat. Ya, insyaAllah bawa manfaat. Obrolan ini saya kasih judul mengawali, ya, mengawali majelis yang akan kami selenggarakan nanti Ramadan sebelum berbuka. Nah, sebelum berbuka itu saya akan buat kajian jam 4:30 sampai buka bersama. Sampai buka bersama. Tiap hari. Ya, tiap hari. Nanti kalau pas saya ada jadwal kunjungan ke berbagai negeri, gaya dikit gak apa toh. Misalnya ada keperluan gitu, insyaallah nanti digantikan sama yang lain, Fit Muhammad atau siapa nanti ya, insyaallah. Tapi insyaallah gak sampai banyak. Kalau toh ada, paling ya satu atau dua kali kesempatan. Judulnya kisah para wali. Ya, judulnya kisah para wali. Nah, kita akan berbicara dulu malam ini tentang kekuatan kisah. Kekuatan kisah. Kekuatan cerita. Jadi cerita itu cara yang sangat efektif untuk merubah diri atau merubah orang lain. Ya, cerita itu cara yang sangat efektif, terbukti sangat efektif untuk merubah diri ataupun merubah orang lain. Allah Ta'ala menggunakan banyak kisah. Ya, banyak kisah di dalam Al-Quran. Nabi Muhammad SAW juga menggunakan banyak kisah di dalam berbagai hadisnya. Para ulama juga menggunakan banyak kisah, ya, di dalam dakwahnya. Kalau kita tidak mau mempelajari kisah, berarti kita meninggalkan manhaj. Kita meninggalkan manhaj atau jalan yang sudah digariskan oleh Allah, oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, oleh para wali. Allah saja bercerita, Nabi bercerita, para wali bercerita. Lah kok kita enggak mau mempelajari cerita dan tidak mau bercerita? Berarti kita keluar dari manhajnya Allah, manhajnya Rasulullah SAW, manhajnya para wali. Jadi kisah ini sesuatu yang punya kekuatan dan tidak boleh diremehkan. Muslim maupun non-muslim yang menekuni ajaran agama ataupun menekuni dunia motivasi gitu ya, untuk motivasi seorang, mereka menggunakan kisah sebagai pembuktian atas teori-teori yang disampaikan. Ada teori A, teori B, nanti penguatannya itu dikasih cerita-cerita dan itu terbukti efektif. Kalau kita pelajari Al-Qur'an, lebih dari sepertiga Al-Qur'an itu isinya cerita. Ya, lebih dari sepertiga Al-Qur'an isinya cerita. Bahkan surat Al-Fatihah itu ditutup dengan cerita. Surat Al-Fatihah ditutup dengan cerita. Ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kan begitu. Artinya kita disuruh mempelajari kisah orang-orang yang diberi nikmat. Ya, mempelajari kisah orang-orang yang dibenci Allah. Ya, mempelajari kisah orang-orang yang tersesat. Nah, siapa orang-orang yang diberi nikmat? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasolihin. Para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang yang soleh. Kisahnya di Al-Qur'an udah lengkap. Ya, semua ada. Coba sekarang kita bagi dulu kisah-kisah yang ada di Al-Qur'an. Nanti kita akan terperangah gitu ya. Terperangah dan terperanjat. Kisah-kisah yang ada di Al-Qur'an. Kisah nabi dan rasul. Itu jelas. Kisah nabi dan rasul. Yang kedua, kisah para waliullah. Kisah para waliullah. Yang ketiga, kisah malaikat. Bibabila Harut wa Marut. Kisah para malaikat. Yang keempat, kisah musuh-musuh Allah. Ya, kisah musuh-musuh Allah. Fir'aun itu diceritakan dengan jelas. Namrud diceritakan dengan jelas. Kisah musuh-musuh Allah. Yang kelima, kisah binatang. Ada burung hudhud. Ya, ada anjingnya Ashabul Kahfi. Ada ontanya Nabi. Nah, semua ada itu kisah-kisah. Hewan ada, manusia ada, malaikat juga ada. Lengkap ya di dalam Al-Qur'an. Nah, sekarang kita akan ambil kisah para wali. Makanya kalau kita ambil tema ngapain menceritakan para wali gitu ya. Ada orang nanya, "Kenapa kok menceritakan para wali?" Maka jawabannya sederhana, Allah juga menceritakan para wali. Allah juga menceritakan kisah para wali. Lah kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masih diceritain kisahnya para wali, padahal sudah jadi Nabi. Sudah jadi Nabi, masih didongengin ceritanya para wali. Apalagi kita yang status gak jelas ini. Ya kan? Kita ini statusnya sudah masuk minas solehin atau masih minal apa ini, wallahu a'lam ini kan. Status gak jelas. Ya kalau dibilang orang itu banyak berbuat maksiat, berarti minal fasikin. Na'udzubillah min dzalik. Kita mau bilang, oh saya gak orang fasik, nyatanya ya dosanya banyak. Ya, maksiat ya masih jalan enteng gitu kan. Na'udzubillah min dzalik. Dibilang minal munafikin artinya munafik yang gak kufur ya. Ya, munafik yang enggak kufur, munafik, munafik beriman tapi munafik. Dibilang tidak minal munafikin, nyatanya ciri-ciri munafik ada dan tiga-tiganya lengkap. Ya, dan tiga-tiganya lengkap. Mau dibilang minal mukhlisin, orang-orang yang ikhlas. Nyatanya ya masih ujub, masih riya, masih sum'ah. Ya, mau dibilang apa nih? Minal mukminin, nah itu yang paling tepat. Minal mukminina wal mukminat wal muslimina wal muslimat. Tapi tahap iman yang bagaimana? Itu kan pertanyaan lah lagi. Lah kita yang seperti ini kan lebih butuh cerita. Makanya buku itu kalau isinya cerita disukai orang. Mana yang lebih laris, buku politik atau novel? Ya novel nih laris, novel. Novel laris. Jadi cerita itu lebih digemari orang. Makanya sudah jadi naluri orang kalau gosip itu disukai. Kenapa? Karena dongeng, walaupun haram gitu kan ya. Dia dongeng, kamu tahu enggak ibu ini, kamu tahu enggak bapak ini gitu. Tahu enggak fulan, tahu enggak fulana. Karena didongengi, jadi dia tertarik. Itu manusia seperti itu. Nah, saya akan ambil contoh beberapa kisah wali di dalam Al-Qur'an yang nanti Ramadan akan saya ceritakan. Nah, saya akan ceritakan malam hari ini singkat padat tapi insyaallah lengkap. Satu dulu ya, dari kisah para wali yang laki-laki dulu. Iya. Tukang sihirnya Fir'aun. Ini kadang enggak dipikir sama orang itu. Tukang sihirnya Fir'aun. Tukang sihirnya Fir'aun itu wali-wali besar itu. Memang sejarahnya awalnya tukang sihir. Jadi di Al-Qur'an itu lengkap, ada mantan tukang sihir jadi wali. Ada orang dari awalnya soleh jadi wali gitu ya. Dua-dua ada. Tukang sihirnya Fir'aun ini yang jadi wali bukan sembarang tukang sihir. Fir'aun mengumpulkan seluruh tukang sihir senior dari berbagai desa, dari pelosok-pelosok. Tukang sihir senior itu kira-kira tingkat kesesatannya biasa atau luar biasa? Hah? Dukun santet se-Indonesia Raya buat pertemuan itu. Ini pertemuan dukun santet se-Indonesia Raya. Itu ngeri atau enggak ngeri ya? Ya buat orang-orang mungkin kan ngeri itu. Nah, ini Fir'aun mengumpulkan dukunnya Fir'aun ini. Ya, yang dikumpulkan ini dukun yang mengumpulkan raja yang ngaku tuh Tuhan. Enggak nanggung-nanggung kan ya. Saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Itu kan kata Fir'aun. Nah, Fir'aun mengumpulkan ini dukun-dukunnya nih. Ya, dukun-dukunnya, tukang-tukang sihirnya dikumpulkan. Dikasih satu misi dengan perjanjian kalau berhasil jadi orang dekatnya Fir'aun. Nah, karena dalam benaknya tukang sihir, jadi tukang dekatnya Fir'aun enak. Butuh apa? Gampang. Ya, butuh apapun gampang sebab dekat sama raja yang ngaku jadi itu Tuhan. Orang kepercayaan Fir'aun. Jadi tukang sihir saja ini dia merasa kalau saya jadi orang kepercayaan Fir'aun, enak ini. Dikumpulkan semuanya. Misinya cuma satu. Misinya cuma satu. Jatuhkan nama baik Musa, kan begitu. Pembunuhan karakter kalau istilah keren ya. Pembunuhan karakter. Nah ini yang dipakai sama orang-orang yang gak suka sama Islam. Gak suka sama Islam. Jadi kalau ada da'i, ada orang yang baik, karakternya dibunuh. Karakternya dibunuh. Sehingga orang jadi gak suka. Yang tadinya majelisnya banyak orang datang, akhirnya orang pada pergi. Karena ditemukan kelemahannya. Kemudian dibunuh karakternya. Pembunuhan karakter itu lebih kejam itu. Ya lebih kejam. Nah Fir'aun punya siasat begitu. Ini Musa harus dijatuhkan. Biar orang gak percaya lagi sama Musa. Sebab semua orang mengeluh-eluhkan Musa. Akhirnya terjadi kesepakatan, tukang-tukang sihir itu memberikan usul, kumpulkan seluruh rakyatmu. Kalau sekarang orang bilang di alun-alun gitu ya. Kumpulkan seluruh rakyatmu di alun-alun, nanti ya kami akan duel dengan Musa. Ya kami akan duel dengan Musa. Adu ilmu. Ya Nabi Musa ya nyantai saja. Ngadepi tukang sihir sekerajaan, nyantai. Coba kalau jenengan ngadepi dukun santet satu, mikir atau nyantai ini. Mikir, ini bukti kalau iman kita masih derajatnya apa nih? Waduh, Masya Allah ini. Derajatnya pol, pol. Padahal awal iman itu kita mengakui la ilaha illallah. Artinya tidak ada yang bisa membahayakan kita kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali Allah. Kalau orang udah yakin gitu kan gak ada yang ditakuti kecuali Allah. Lah nyatanya kita masih takut pada selain Allah. Berarti iman kita, silahkan mikir sendiri. Dikumpulkan semua. Tukang sihir itu sepakat. Kita jadikan tali kita ular. Dilemparkan. Nah, dikatakan tukang sihir itu hebat bagaimana? Ini bukan sembarang tukang sihir, senior. Kok bisa hebat? Karena seluruh penonton, ya, tanpa rekayasa. Beda kalau sekarang. Sekarang kan dengan rekayasa teknologi gitu kan. Tanpa rekayasa, seluruh penonton matanya dibalik. Tali dilihat seperti ular. Nah itu sihir. Jadi sihir itu gak ada yang asli. Tali jadi ular gak ada. Jadi sihir itu tidak bisa merubah tali jadi ular. Paham ya? Sihir itu hanya bisa merubah orang yang memandang itu, cara pandangnya berubah. Mungkin tali jadi kerbau, tali jadi macan. Kelihatannya, padahal aslinya tidak. Itu sih sihir. Makanya orang yang kena sihir itu kan berhalusinasi. Dia merasa melihat A, merasa melihat B, ya, merasa melihat C. Makanya orang yang suka merasa melihat-melihat, jangan-jangan kena sihir. Ya, kadang itu, silakan dimakan. Insya Allah gak kena sihir makanan ini. Ini asli, ini gak direkayasa. Ini telo, tahu goreng. Nah, dilemparkan itu tali, semua melihat. Tali itu jadi ular. Termasuk yang melihat adalah nabimu Musa. Betul kan? Kalau kita baca ayatnya itu, Nabi Musa kan melihat tali itu jadi ular. Berarti Nabi Musa terkena pengaruh sihir. Terkena pengaruh sihir. Artinya apa? Nabi pun bisa terkena pengaruh sihir. Terkena pengaruh, tapi tidak terpengaruh. Faham ya? Paling, ular segini banyak. Terkena pengaruh, tapi tidak terpengaruh. Kalau kita belum terkena pengaruh, sudah terpengaruh. Jadi jangan mengatakan, masa Nabi kena sihir? Tidak mungkin. Kadang orang kan begitu ya. Nabi itu kan kekasih Allah. Nabi itu kan wiridnya banyak, zikirnya banyak. Lawang sihir itu penyakit kok. Ya, sihir itu penyakit. Ya wajar toh, kalau Nabi masuk angin misal begitu ya. Ya wajar-wajar saja. Tapi kan sifatnya cuman sesaat. Ya. Sifatnya sesaat. Memang tukang sihir itu punya kelebihan. Tapi yang haram gitu ya. Punya kelebihan tapi yang haram. Nabi Musa lihat itu. Sahyara ayunnas. Mata manusia terbalik dikira ular. Sampai Nabi Musa itu kaget. Ini kok ular begitu banyak. Sedikit gentar gitu ya. Kalau kita baca ayatnya nanti itu ya. Sedikit gentar. Maka Allah mengatakan jangan takut. Gitu. Ya jangan takut. Lemparkan saja tongkatmu. Ya, lemparkan saja tongkatmu. Tongkatnya suruh melemparkan. Nabi Musa itu enggak banyak mikir, enggak seperti kita-kita. Sok tongkat dilempar, nanti gimana ya Allah gitu. Kita ini kan kakean apa namanya? Kebanyakan ini loh, tinggal sami'na wa atho'na selesai, kakean mikir. Ya, tongkat dilempar. Nah, tongkat dilempar jadi ular. Kalau tukang sihir itu ularnya kecil, Nabi Musa ularnya gede. Piton kali ya. Atau anakonda gitu ya. Mungkin anakonda. Wudih ularnya. Luar biasa. Terus ular tadi memakan tali-tali yang dilihat oleh orang-orang yang terkena pengaruh sihir. Seperti ular. Dimakan, dicaploki semua. Habis setelah itu ya. Ularnya Nabi Musa jadi tongkat biasalah lagi. Tungkang sihir langsung. Aman Nabi Rabbi Musa. Wa Harun. Kenapa? Nah ini kan pertanyaan, kenapa? Sebab tukang sihir punya ilmu. Jadi ilmu itu bimbing orang nanti jadi baik. Tukang sihir punya ilmu. Walaupun mereka ini awalnya tersesat, tapi mereka betul-betul paham ilmu sihir. Paham ilmu sihir. Gak mungkin kayu bisa makan tali, gak ada. Ya, kayu makan tali, gak ada. Ini tali kita dimakan semua, dan yang makan itu secara zahir kayu. Berarti tadi itu betul-betul bukan kayu, tapi betul-betul berubah jadi ular. Dan itu bukan sihir. Kalau sihir itu cuman ngelabui mata manusia. Ini enggak, talinya semua dimakan oleh kayu yang jadi ular. Berarti tadi itu bukan kayu, memang betul-betul ular. Ular yang doyan tali. Ya kan ada tau ular doyan tali, makan kambing setalinya gitu kan ya. Itu kan tadi kan doyan tali. Makan kerbau setalinya itu kan dimakan semua, kemah-kemah, diremet. Ini dimakan semua. Begitu tahu ini ya, ini bukan sihir. Ini bukan sihir. Bukan sihir. Ini gak mungkin perbuatan manusia. Ini gak mungkin, Musa gak mungkin ini. Musa bisa begini, gak mungkin. Karena tukang sihir ini ngerti, mereka pakar sihir, ternama. Oh, Nabi Musa gak ada pengalaman menyihir. Gak punya ilmu sihir. Maka tahu, ini bukan sihir. Tapi ini kekuatan ilahiyah. Ini betul-betul dirubah oleh kekuatan yang menciptakan manusia. Kayu dirubah jadi ular. Kayu dirubah jadi ular. Langsung mereka iman. Iman tanpa keraguan. Aman Nabi Rabbi Musa wa Harun. Dan itu diumumkan di tengah ribuan orang yang kumpul. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Niatnya kan mau membunuh karakternya Nabi Musa, biar jatuh namanya. Nyatanya Nabi Musa tambah tenar. Tukang sihirnya beriman. Jengkel gak Fir'aun? Tambah jengkel. Akhirnya, tangkep. Perintahkan menangkap tukang sihir. Ditangkap tukang sihirnya semua. Tukang sihir semua ditangkap. Diborgol, diikat. Kalian ini pasti sudah bersekongkol sama Musa ini. Pasti udah main di belakang saya ini. Ini siasat kalian untuk menjatuhkan harga diri saya. Terus, akhirnya tukang sihir itu ngomong, "Dah, kami enggak butuh duitmu. Silahkan mau diapain? Kamu nanti akan saya bunuh. Enggak apa-apa, mati siap. Saya akan bunuh kalian dengan cara yang kecil. Silahkan, enggak jadi masalah. Saya akan potong kaki kanan kalian dan tangan kanan, kaki kanan dan tangan kiri, jadi menyilang. Jadi di apa namanya, hukumannya itu dipotong tangan sama potong kaki. Kalau tangan kanan yang dipotong, berarti kaki kiri yang dipotong. Jadi menyilang begitu, dipotong. Terus disalib, ya, dipajang, dibiarkan darahnya mengucur sampai habis, sampai mati. Ini kira-kira cara pembunuhan yang biasa atau sadis ya, sadis. Dan itu jumlahnya banyak nih. Benteng begitu. Rakyatnya suruh lihat semua. Tukang sihirnya, aman Nabi Rabbi Musa wa Harun. Gak berubah iman kami. Tetap nih kami iman sama Tuhannya Musa dan Harun. Ya. Nah, yang menarik itu ketika tukang sihir melihat tongkat itu berubah jadi ular dan makan tali-tali yang tampak seperti ular, mereka langsung kan sujud semuanya. Sujud pada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ternyata dalam tafsir disebutkan Nabi Musa ya sudah dikasih tahu sama Allah, yang berlembut-lembutlah kepada tukang-tukang sihir itu, karena mereka semua kekasih-kekasih Allah. Ada yang merinding barusan? Ada yang barusan belum ramai merinding? Nah, tukang sihir itu, mereka semua kekasih-kekasih Allah. Itu sudah jadi calon wali itu, calon wali. Nah, di sini ada pelajaran yang luar biasa. Yang semula tukang sihir, makanya kalau ada orang bilang dosanya musyrik, enggak terampuni itu ada keterangan lanjutannya gitu ya. Kalau enggak tobat. Kalau tobat jadi mukmin ya selesai toh ya. Lalu yang kufur aja jadi mukmin selesai kan begitu. Ya, kalau musyrik dalam kemusyrikannya ya enggak diampuni, tapi kalau musyrik dia kemudian bertobat jadi waliullah. Ini dukun kelas berat ini. Tukang sihir kelas berat. Langsung berubah jadi kekasih Allah dan mati syahid. Wafatnya sebagai syuhada. Nah itulah yang masuk dalam kategori minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasolihin. Jadi syuhada di dalam Al-Qur'an ini yaitu tukang-tukang sihir Firaun yang masuk ke dalam Islam mengikuti Nabi Musa. Apa pelajarannya? Pelajarannya sampai detik terakhir jangan pernah prasangka buruk sama seorang pun di luar sana. Di luar kita ini. Bentuknya seperti apapun. Bentuknya peminum, bentuknya pemakai narkoba, bentuknya pezina, bentuknya pelacur, bentuknya penjudi, bentuknya ya kafir, bentuknya musuh Islam. Jangan pernah berputus asa kepada diri kita atau kepada orang lain. Mudah-mudahan dia bisa dapat hidayah. Ini yang harus dipegang oleh setiap muslim. Bisa enggak kita gitu? Mangal loh. Susah kan? Enggak gampang itu. Kenapa? Karena bisa jadi yang sudah pol-polan sesatnya tukang sihir tadi dan ini berupaya jatuhkanmu Nabi Musa alaihissalam nyatanya berubah jadi pembela Nabi Musa. Tukang sihir itu enggak ngomong gitu. Ya, kita nanti masuk agamanya Musa, tapi jangan sekarang. Jadi kalau terang-terangan sekarang bahaya, kita mati semua ini. Fir'aun bahaya nih loh. Kayak begitu. Justru langsung sujud diiklankan di depan semua orang. Kenapa? Itulah orang alim. Orang berilmu itu kalau udah ngerti, enggak takut apapun. Karena ngerti kok, yang dia ikuti ini benar kok. Yang dia ikuti ini benar. Ya, maka enggak takut apapun. Nah, ilmu itulah yang bisa menghapuskan keraguan. Yang bisa menghapuskan keraguan. Makanya kita harus sebarkan ilmu terus. Jadi keraguan di diri kita atau keraguan di orang lain akan sirna. Lah kadang enggak. Cuman manuto ya. Ikut-ikut aja. Udah, enggak usah anu. Zaman sekarang enggak bisa begitu. Kita harus kasih keterangan. Zaman sekarang ya. Sekarang bukan zaman sendiko dawuh kok. Zaman ini zaman ngeyel. Orangnya pada ngeyel. Jadi ya harus diterangkan. Ini loh dalilnya. Oh ini loh penjelasannya. Sampai ilmu itu masuk. Kalau ilmu udah masuk otomatis gak akan ragu-ragu lah lagi. Mantep dia. Akan ada di jalan yang benar dengan kemantapan. Ini ringkas. Satu, waliullah versi tukang sihir Fir'aun. Ini kita malam ini kan belajar tentang wali-wali Allah yang ada dalam Al-Quran. Yang kedua, Ashabul Kahfi. Monggo diunjuk. Ya ini alasan Ustadz mau minum kan. Nyuruh orang lain minum. Ternyata minuman saya belum bisa diminum. Ya karena masih terlampau panas. Itu ada makalah. La barakata fil har wala ladzata fil barat. Tidak ada keberkahan dalam makanan atau minuman yang sangat panas. Dan tidak ada kenikmatan dalam makanan dan minuman yang sangat dingin. Berarti yang sedang-sedang saja gitu ya. Ojo patek adem, ojo patek panas gitu ya. Itu nikmat, itu enak. Ashabul Kahfi. Judulnya saja sahabat-sahabat yang berada di gua. Orang-orang yang hidupnya di gua. Ashabul Kahfi, orang-orang yang hidupnya di gua. Ashabul Kahfi itu jumlahnya berapa? Khilaf. Allah udah ngomong, pasti nanti manusia akan apa namanya? saling memperbincangkan jumlahnya berapa dan jumlahnya berapa. Yang tahu jumlah pastinya hanya Allah Subhanahu wa taala. Ashabul Kahfi ini kenapa berada di gua? Karena hidup di sebuah kerajaan, rajanya zalim, masyarakatnya juga enggak beres. Ya, rajanya zalim, masyarakatnya enggak beres. Mereka berjuang untuk merubah, tidak berhasil. Maka mereka menyingkir, pergi dari kerajaan. Ya, karena punya cita-cita, kita harus bisa merubah kerajaan ini. Semangatnya tinggi, belum berhasil, nyingkir dulu. Istirahat di gua, tidur di situ. Gitu kan? Nah, cuman tidurnya sebentar. Di Al-Qur'an disebutkan tidurnya sebentar. Hanya saja waktunya 309 tahun. Kamu tadi tidur, saya tidur cuma sebentar. Diluk ngawurmu, tolong dino awakmu gitu ruh. Kamu ini tidur 3 hari kok dibilang sebentar. Oh, saya cuma sebentar kok, mak selier. Ya, sak seliermu ki tolong dino. Ya, seliermu itu sesaatmu itu ternyata 3 hari. Lah Ashabul Kahf itu tidurnya cuma sesaat, sebentar. Tapi sebentarnya itu 309 tahun. 309 tahun. Nah dalam kisah Ashabul Kahf ini banyak pelajaran. Kita runtut dulu dari penyebabnya dan hasilnya. Ya, sebabnya karena raja zalim, masyarakatnya juga nggak baik, berjuang nggak bisa, menyingkir Ashabul Kahf ini, ya mencari tempat yang lebih baik dan punya cita-cita agar kerajaan itu berubah. Begitu kan? Nah karena Ashabul Kahf itu semangatnya kuat, cita-citanya tinggi, dan menunjukkan kerjanya, sama Allah ditidurkan, kemudian dibangunkan lagi, ditunjukkan hasilnya. Apa hasilnya? Cita-citamu terwujud, kerajaanmu jadi kerajaan orang-orang yang beriman, kerajaannya makmur, rakyatnya soleh dan solihah. Tapi setelah 309 tahun. Paham? Artinya ada pelajaran. Perjuangan itu memang butuh waktu itu. Ada proses itu. Jangan putus asa kalau perjuangan kita pada diri kita sendiri, pada keluarga kita, pada masyarakat kita kok tampak belum berhasil. Memang butuh waktu, sabar. Ini kan gitu. Jadi kenapa kok ditidurkan terus dibangunkan? Karena Allah pengen nunjukkan sama Ashabul Kahf, niatmu itu, innamal a'malu binniat, itu akan terwujud. Dan ternyata niat seseorang itu bisa merubah satu negara. Niatul mu'min khairun min amalih. Niat seorang mu'min itu lebih baik daripada amalnya. Mau merubah Indonesia Raya biar semua sholat. Niatnya begitu. Amalnya bisanya cuma ngajak tonggo-tonggonya dok sama anaknya gitu. Bisa enggak merubah Indonesia Raya? Kan kalau secara zahir nih perbuatannya ini enggak bisa nyampe ke seluruh Indonesia. Tapi niatnya bisa nyampe ke seluruh Indonesia yang kita cintai ini. Nah, kapan itu terwujud? Nah, tergantung kita punya niat enggak gitu loh. Kalau kita punya niat, kita sungguh-sungguh, proses berjalannya waktu, suatu saat insyaallah akan terwujud. Lah Allah contohkan dengan Ashabul Kahf. Niat seseorang bisa merubah satu kerajaan. Ini kekuatan niat yang luar biasa. Kemudian di situ juga ada pelajaran orang yang punya keyakinan, ya yakin ya, dengan niatnya itu, dia akan melihat hasilnya. Dia akan melihat hasilnya itu. Jadi jangan pakai mengatakan apa yang mungkin toh, masa bisa sih, nggak masuk akal. Itu singkirkan semua. Kalau kita punya niat yang kuat, nanti kita akan lihat hasilnya. Minimal sama, seringnya lebih. Ya, seringnya lebih dari yang kita bayangkan. Ini kenapa Ashabul Kahf ditidurkan 309 tahun. Hikmahnya itu. Yang kedua, Ashabul Kahf ini bangun dalam keadaan sehat. Ini film-film yang ada berusaha niru Ashabul Kahf. Orang ditidurkan, dibekukan. Betul kan? Jadinya Kapten Amerika. Dibekukan, jadinya Kapten Amerika. Itu teoritis enggak mungkin itu. Enggak mungkin hidup. Kenapa? Karena beku. Karena beku. Nanti toh kalau dicairkan hidup lagi, enggak bisa jalan dia. Ya, enggak bisa aja jalan. Nah, Allah Ta'ala realistis. Logis. Ashabul Kahfi itu tidur 309 tahun, tapi pola tidurnya. Tidurnya itu diatur sama Allah. 309 tahun tidur, tapi tidurnya diatur. Kalau pagi begini, ya, nanti kalau sore begini, tubuhnya itu dibolak-balik oleh Allah. Jadi tubuhnya enggak terentang tok. Dimiringkan kanan, melumpahkan lagi, miringkan kiri, melumpahkan lagi. Jadi dibolak-balik. Nah, orang kalau 309 tahun tidur tapi dibolak-balik posisi tubuhnya, maka uratnya ini, sarafnya, tulangnya tidak jadi masalah. Begitu melek langsung bangun juga bisa. Nah, banyak kan yang sakit di rumah sakit tuh 9 hari di tempat tidur enggak bisa bangun tuh. Kenapa? Karena melumah tok. Ya, melumah ini. Enggak boleh miring ya, jangan miring dulu, melumah ini, melumah terus nih. Ya, 9 hari itu bangun begini geliang muter kan. Muter dia. Tapi Ashabul Kahfi enggak, 309 tahun sama Allah diatur nih. Sama Allah diatur nih, bagaimana pengaturannya Allah Ta'ala nih. Allah kalau udah ngurus tuh ya, detil. Kemudian dibuat tidurnya nyenyak. Makanya orang kalau tidurnya nyenyak, mata ditutup tuh keliru. Ya kan banyak nih kalau naik pesawat dikasih kacamata apa itu ya, dari apa untuk nutup mata itu kan, naik pesawat biar tidurnya enak. Tidur enak itu nomor satu bukan mata ditutup, telinga ditutup. Telinga ditutup, coba disumpel untuk telinganya. Jadi beker aja nggak dengar itu, alarm nggak dengar, nyenyak itu pasti. Suara ribut nggak dengar. Makanya di Al-Quran disebutkan kami tutup telinganya. Ashabul Kahfi itu yang ditutup telinganya. Sehingga tidur 309 tahun tidak dengar suara macam-macam, jangkrik ngerik aja nggak dengar gitu ya. Enak tidurnya enak. Lihat nih bagaimana Allah memanjakan wali-walinya. Dijaga betul sama Allah ini. Ganggu aja enggak boleh, ganggu tidurnya enggak boleh, diatur. Diatur sama Allah. Nah, di sini ada pelajaran menarik. Ternyata Allah itu meskipun Allah menjaga walinya dalam arti kamu tidur 309 tahun dan kamu akan bangun sehat. Begitu kan ya? Kun fayakun bisa toh? Tangi engko sehat bisa toh? Tapi Allah menjalankan proses. Menjalankan proses. Jadi manusia itu proses yang harus diikuti gitu loh. Prosesnya bagaimana? Harus diikuti. Jangan gaya, enggak perlu proses. Saya akan di rumah saja, nanti rezeki akan datang sendiri. Ya siap ngeleh awakmu gitu. Ya kamu siap lapar. Ya tugasnya proses diikuti, ya keluar perkara walaupun enggak punya kerjaan, tapi keluar. Silaturahim mendatangkan rezeki, ya udah silaturahim, kan begitu. Ada upaya ikhtiarnya itu ada, prosesnya diikuti. Ikuti proses. Nah, Ashabul Kahfi diproses sama Allah Ta'ala. 309 tahun istiqomah itu dibolak-balikkan. Baca itu surat Al-Kahfi. Istiqomah dibolak-balikkan. Ini sesuatu yang enggak biasa ini. Ini sesuatu yang luar biasa bagaimana Allah mengatur semua itu. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, Ashabul Kahfi ini ternyata tidak ada yang mengikuti kecuali anjing. Betul kan? Gak ada yang ikut kecuali anjing. Bayangkan ya, dari sekian banyak manusia itu yang kenal wali cuma anjing gitu. Yang lain gak ada yang kenal ini wali Allah, ini orang soleh, orang baik. Gak ada yang mau ikut. Gak ada yang mau ikut. Yang mau ikut cuma anjing. Dan anjingnya Ashabul Kahfi ini di depannya Ashabul Kahfi gak pernah teriak. Gak pernah. Kenapa? Tahu, ini wali, enggak ada setannya, maka enggak dijeguki. Ya, anjing itu menggonggong kalau ada setan di dekatnya. Lah ini Ashabul Kahfi memang enggak ada setannya. Jadi anjingnya enggak menggonggong, diam anteng ikut. Diam anteng ikut. Anjing bisa tahu ini wali Allah. Anjing bisa tahu ini wali Allah. Dan menariknya, yang dibuat contoh itu kok yo anjing. Hewan yang dipandang najis gitu kan ya, tubuhnya najis, air liurnya juga najis. Tapi itu di yang najis itu boleh berdampingan dengan kekasih Allah, bahkan ya bareng jalan dengan kekasih Allah. Paham poinnya? Yang najis ini boleh berjalan dengan kekasih Allah, boleh berdampingan dengan kekasih Allah. Boleh. Kenapa? Karena ini punya cinta. Anjing ini cinta, ini orang baik-baik. Saya mau ikuti dia nih. Saya mau kawal dia, saya mau jaga dia. Dan hebatnya anjing ini tahu diri, saya anjing. Saya anjing. Makanya begitu Ashabul Kahfi itu masuk gua, kalau kita perhatikan di surat Al-Kahf, anjingnya di mulut gua, tidak masuk ke dalam gua, tapi anjingnya di mulut gua. Kenapa begitu? Satu, dia jaga. Ya, tampangnya mengerikan tuh anjingnya. Jadi orang enggak ada yang berani mah masuk. Oh, ono herder, ono herder, herder loh, Pak. Herder. Ya. Ono herder gitu ya. Jangan apa namanya? Jangan masuk itu mengerikan. Jangan masuk gitu. Orang takut, udah cari gua yang lain. Kenapa? Ashabul Kahfi harus tidur 309 tahun, tidak boleh ada yang ganggu. Jadi sama Allah dibuat manusia pun takut masuk. Manusia pun takut masuk. Betul-betul nih ruangannya Ashabul Kahfi itu sama Allah disterilkan gitu loh ya. Dijaga betul. Nah anjingnya di luar, jaga. Yang kedua, karena Ashabul Kahfi ini dikerumuni malaikat rahmat. Dikerumuni malaikat rahmat. Sedangkan malaikat tidak akan masuk ruangan yang di situ ada anjing. Anjing tahu diri, kalau saya masuk di dalam, malaikat gak masuk. Ya udah saya di luar saja. Ini, jadi gak ada. Al-Quran yang kontradiksi itu gak ada. Sabda Nabi dengan ayat Al-Quran gak ada perbedaan. Kan Rasul mengatakan, malaikat tidak akan masuk rumah yang di situ ada anjing. Iya kan? Makanya Ashabul Kahfi, anjingnya gak masuk rumah, gak masuk dalam gua, anjingnya di luar. Anjingnya di luar. Kenapa? Di dalam banyak malaikat. Sampai di sini paham? Paham ya? Nah, karena anjing ini cinta Ashabul Kahfi, karena anjing ini cinta waliullah, makanya anjing itu tidak dilupakan sama Allah, disebut ceritanya dalam Al-Quran. Bahkan namanya disebut dalam sebuah tafsir, Rokim itu nama anjingnya Ashabul Kahfi. Namanya disebut. Nama jenengan ada di Al-Quran? Artinya kan nama yang baik loh ya, dalam kebaikan. Ini anjing namanya disebut dalam kebaikan. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Jelas sampai di sini ya. Ya. Poin berikutnya, ini judulnya singkat-singkat. Cuman untuk ngasih semangat, nanti Ramadan tiap hari kita akan belajar satu hari satu kisah wali. Satu hari satu kisah wali. Jadi satu kisah betul. Misalnya hari ini kita akan belajar tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nanti ada beberapa poin cerita tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Akan saya pilih. Hari ini kita akan belajar tentang Imam Syafi'i. Nanti akan cerita-cerita yang berhubungan dengan Imam Syafi'i. Kita akan belajar Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Hari itu ya cuma bahas Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Pokoknya enggak datang rugi-rugi. Kenapa? Sudah bukunya gratis, ilmu ada gitu. Ya ini buat orang-orang yang ngekos lumayan ngirit. Nah, ya. Mahasiswa-mahasiswa ini ya ngirit kalau mau ngaji di sini sekaligus buka bersama. Berminat untuk hadir? Ya, nanti yang minat daftar. Maksudnya daftar tuh kira-kira biar bisa tahu nanti bukonya nyepakkan 2.000 apa 3.000 gitu loh ya. Berapa bungkus yang harus disiapkan. Nah ini, anjing tadi. Nah, anjing setia, gak banyak ngomong, ikut aja gitu. Ikut saja. Dan Ashabul Kahfi gak terganggu dengan keberadaan anjing tadi. Tidak terganggu. Diikuti gitu gak terganggu. Ya, karena juga mereka tahu ini anjing yang baik. Bukan anjing yang mengganggu atau yang berbahaya. Sudah cukup tentang Ashabul Kahfi, tidak usah banyak-banyak. Nanti kalau panjang-panjang enggak cukup. Judulnya kan singkat, padat, ringkas, insyaallah bermakna dan barokah. Nah, silakan diunjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah wali yang ketiga. Kisah wali yang ketiga. Yang jelas wali saja. Kalau yang khilaf enggak kita sebut ya. Kalau Khadir alaihissalam kan khilaf. sebagian mengatakan nabi, sebagian mengatakan wali. Jadi enggak usah kita bahas karena ada ranah khilaf, beda pendapat. Ini yang jelas saja yang statusnya wali. Karena Nabi Khidir bisa jadi nabi gitu ya. Bukan wali, lebih tinggi dari wali. Yang ketiga, giliran perempuan. Ya, wali perempuan. Sekali disebut wali perempuan dalam Al-Qur'an itu enggak nanggung-nanggung. Siti Maryam dan ibunya. Sayyidatuna Maryam dan juga ibunya. Ibunya Sayyidatuna Maryam itu ketika mengandung. Ya, ketika mengandung. Kita cari wanita yang seperti ini zaman sekarang susah. Begitu mengandung itu langsung nazar. Kalau anak saya laki, tidak, bukan kalau anak saya laki, ya Allah saya jadikan. Dia mantap yakin anaknya laki, laki. Ya Allah, anak ini saya nazar, saya jadikan pelayanmu. Jadi pelayannya Allah, ngurusi masjid gitu. Baitul Maqdis. Jadi Masjidil Aqsa untuk ngurusi di sana. Sejak hamil sudah merasa ini milik Allah, bukan milik saya. Ibu yang tidak mau minta haknya pada anaknya, justru haknya dia yang ada di anaknya, dibebaskan semua, diserahkan ke Allah. Saya enggak minta apa-apa ya Allah, semua saya serahkan buat kamu saja, saya enggak ngambil. Masih ada ibu model begini? Yang nurut sama ibu ya. Kamu jangan begini sama ibu ya. Kamu itu enggak tahu perjuangan ibu bagaimana. Kamu ibu. Jadi ini ibu menuntut budi terus ini ya. Padahal apa namanya? Ini ibu budi itu ada di pelajaran SD. Ini ibu budi ini ya. Ini nuntut budi terus ini. Kamu enggak ingat ibu yang hamil 9 bulan, kamu enggak ingat ibu kamu. Memang ya enggak apa-apa sih, biasa gitu ya. Biasa. Namanya juga orang biasa, bukan wali. Lain dengan Sayyidatuna Maryam, ibunya bagaimana? Begitu hamil, langsung nazar. Langsung nazar. Ternyata lahir laki, laki atau perempuan? Perempuan. Kok perempuan? Beda cuman gelonya. Gelonya apa? Kalau perempuan kan terbatas, gak bisa ngabdi beneran, ada waktu menstruasi, gak bisa ngurusi masjid setiap hari. Gelonya gitu. Nilai ibadahnya kurang, gelo. Nah kalau sekarang lahir perempuan, itu gelo karena apa? Gak bisa cari duit. Gak seperti lelaki cari duitnya gitu loh. Gak jago. Memang gak jago, perempuan tuh babon gitu ya. Artinya orientasinya itu bukan karena din, bukan karena agama. Ini ibunya Sayyidatuna Maryam. Kemudian apa? Didongani. Ya Allah, aku beri dia perlindungan dengan dirimu dan seluruh keturunannya. Loh, yang namanya ibu yang solihah itu begitu. Yang didoakan bukan cuma anaknya toh, tapi dan seluruh keturunannya. Kenapa? Karena keturunannya juga anaknya, kan begitu toh. Kalau kita kan kadang suka lupa. Ya Allah sayangi anakku. Putu enggak masuk nih. Cucu enggak masuk daftar doa ini. Ini harusnya masuk. Ya Allah anak saya, keturunan saya ila yaumil kiamah. Harus didoakan. Nah ini, aku lindungi dia dengan dirimu dan seluruh keturunannya. Aku lindungi dengan dirimu. Ya, dari godaan syaitan yang terkutuk. Udah. Ini ibunya Sayyidatuna Maryam. Jadi keinginannya hanya Allah Ta'ala. Lahirlah Sayyidatuna Maryam tadi ya. Terus bagaimana kisahnya? Ya ibu ini ya sembodo. Biar jadi ya diasuh sama orang yang benar nih anaknya. Anaknya diserahkan sama Allah kan? Sayyidatuna Maryam diserahkan sama Allah. Maka diasuh oleh Nabi Allah. Yaitu Nabi Zakaria. Nabi Zakaria benar-benar ngelola. Ini anak sudah diwakafkan lillahi ta'ala. Ini wakaf anak loh ini ya. Saya belum pernah ketemu kecuali ibunya Sayyidatuna Maryam. Anaknya diwakafkan lillahi ta'ala. Keren loh ini. Anda sanggup mewakafkan diri Anda sendiri? Tidak sanggup kan ya. Kalau anak mungkin wakafkan bukan karena lillahi ta'ala, tapi karena kabotan ngurus anak. Nah ini na'udzubillah min dzalik, ini lain ini. Orientasinya niatnya beda. Udah. Akhirnya anak ini diurus Nabi Zakaria dari kecil. Diapain? Karena perempuan. Anak ini perempuan. Perempuan itu beda. Dengan segala hormat, perempuan itu diam saja udah menarik. Betul kan? Laki-laki ya kaken pola, enggak menarik. Ini perempuan tuh diam itu sudah mengandung daya tarik. Itu perempuan. Makanya perempuan ini enggak dikeluarkan gitu loh. Enggak dikeluarkan. Kecuali sudah betul-betul jadi emas berlian yang menyala gitu. Kalau belum ya enggak. Makanya dikurung dulu, dikurung. Nah sekarang kalau kamu wanita gak boleh keluar sama ibu bapaknya, kira-kira bagaimana? Protes atau bahagia? Saya, ini bukan zaman Siti Nurbaya. Memang bukan. Ini bukan zamannya Siti Nurbaya. Zaman sekarang ini beda gitu kan. Saya bukan anak kecil lagi. Memang kamu bukan anak kecil. Ya. Ini kan fenomena berpikir yang salah. Jadi kalau zaman sekarang anak gak boleh dikurung di rumah. Zaman sekarang anak itu harusnya keluyuran. Perempuan itu zaman sekarang harusnya keluyuran. Betul begitu? Loh, enggak, image-nya orang nih loh, image-nya. Pola pikirnya. Perempuan itu harusnya keluar. Perempuan itu gak layak cuman di rumah. Perempuan di rumah saja itu ketinggalan zaman. Itu perempuan nanti jadi terbelakang. Itu kan image-nya orang zaman sekarang. Hasilnya. Penelitian nasional, search di Google. Tingkatan pelajar, entah mahasiswi atau pelajar SMA atau SMP, tanya sama Google. Itu kalau enggak salah kan saya baca literatur di berbagai website di Google itu sampai menjadi perbincangan di DPR MPR gitu kan. Karena hasil survei, entah survei ini kekuatannya seberapa itu ya. Lebih dari 70% remaja sudah tidak perawan lagi. Hasil yang signifikan ya. Hasil yang signifikan dengan membiarkan anak perempuan keluyuran. Signifikan. Lawang lelakinya model begini. Model kita-kita gini loh ya. Perempuannya model begitu ya, maka jadinya ya seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Daripada kita ngomongkan orang lain kan lebih baik jelek-jelekkan diri sendiri. Ya ini. Karena keluyuran, tapi ndak manhajnya anbiya wal mursalin lain. Perempuan itu mulia. Perempuan itu mulia, makanya apa? Udah di rumah saja. Marah perempuan. Saya enggak mau jadi perempuan di rumah saja. Di rumah saja, tapi dimuliakan. Pengen apa-apa dipenuhi. Kan begitu ya, dipenuhi. Bukan berarti jenengan gak boleh keluar loh, jangan salah ini. Ikut kajian ini sampai selesai. Ini kalau gak sampai selesai nanti salah persepsi. Nabi Zakaria pun menjalankan tugasnya. Ponakannya ini diasuh, ditaruhkan di kamar. Tafsir itu beda-beda, ada mengatakan kamarnya itu di lantai atas. Ya. Ada yang mengatakan kamarnya itu sebuah kamar dengan 7 lapis pintu. Setiap pintu ada penjaganya. Biar gak ada yang masuk dan Sayyidatuna Maryam biar gak bisa keluar. Kalau zaman sekarang ada anak dikurung begitu, kira-kira bagaimana? Tapi karena emang orang tuanya udah niat ini wakaf ya kan ya. Wakaf untuk Allah. Ini akan dijadikan wali Allah perempuan, ini akan dijadikan. Anda tahu yang orang-orang jenius-jenius itu? Ya. Anda tahu yang main sepak bola itu? Tahu kan? Pemain sepak bola yang dari mulai SMA, ya sudah ada sekolah sepak bola. Itu kira-kira dibiarkan keluar atau ditaruh di asrama? Di asrama. Di asrama kan enggak gampang keluar itu. Tiap hari disuruh latihan, ya nendang bola entah ribuan kali atau berapa ya wiridnya. Dul itu wiridnya itu. Nendang bola. Perlu ya biar kakinya mahir main bola. Itu pun diasramakan. Ya, tidak diizinkan bergaul dengan orang luar. Biar apa? Jadi pemain bola yang handal. Makanya sebetulnya kan gak aneh kalau untuk jadi wali Allah kemudian kok ditaruh di ruangan khusus dulu Ya, dijaga ketat, tidak dipertemukan dengan orang lain kecuali Nabi Zakaria, nabi dan juga memang keluarganya yang mahram, enggak batal wudu. Udah ditemui oleh Nabi Zakaria, kirimi makan. Nah, di situ muncul pendapat di tasawuf bahwasanya khalwat itu dikatakan khalwat kalau dikunci dari luar. Kalau Anda masuk kamar mengunci diri sendiri namanya bukan khalwat ya. Nah, namanya mungkin rojok stres atau apa gitu ya. Ngambek ya gitu. Lagi ngambek gitu. Itu mungkin stres, ngambek ya, ngunci diri sendiri. Tapi kalau khalwat enggak. Minta tolong sama orang lain, tolong ya dikunci. Nanti kalau mau keluar ya dodok-dodok. Bukai gitu kan ya. Jadi minta tolong keluar. Yang di luar enggak dengar ya udah rasain gitu kan ya. Ada waktunya, dibuka sama orang lain. Itu baru namanya khulwat. Diambil dalil dari kisah Sayyidatuna Maryam yang dikunci oleh Nabi Zakaria. Sampai akhirnya membuahkan hasil. Ini bukan Nabi loh nih, Sayyidatuna Maryam, perempuan biasa gitu kan ya. Membuahkan hasil. Apa? Masih remaja muncul kekeramatannya. Nabi Zakaria itu kan ngasih makan tuh, dijamin dikasih makan. Tapi suatu saat Nabi Zakaria datang bawa makanan, ya ternyata di situ udah ada makanan, udah cempak. Duh. Makanya orang kalau jadi wali itu kegiatannya di dalam kamar ya, tapi kemana-mana. Tapi ada di mana mana, maka nggak butuh keluar, ngapain keluar cewek-cewek. Wong di sini dapat semua, semuanya dapat kok. Gak perlu kemana, mana. Itu yang asli loh ya, bukan yang palsu. Nah, karena ada juga yang ketoknya benar, tapi gak benar gitu loh. Halusinasi tadi ya, itu ada. Gak asli. Nah, dari mana kamu dapat ini, wahai Maryam? Dapat makanan gitu ya. Makanan yang gak ada di daerah itu, dan bukan pada musimnya itu. Gak mungkin ada yang bisa masuk, yang dijaga terus. Dari Allah. Nah, di sini ada dalil bahwasannya wali itu punya kekeramatan. Wali itu punya kekeramatan. Dan kekeramatan itu memang gak bisa dinalar oleh akal manusia. Lalu masa makanan dari Allah cuma pak tiba-tiba anggur. Asik gitu ya. Jadi kopi, gak usah capek-capek ngudek. Ngerti-ngerti kopi gitu. Cuma pak, plak-plak-plak-plak kopi gitu. Itu bisa. Ya, jangan nanya caranya. Caranya gimana? Ya kita emang susah jelaskan caranya, wong itu Allah yang urus loh ya. Itu bisa. Dan itulah namanya karoma dan dimiliki oleh seorang wali. Dan yang model begini dalam Al-Qur'an cuman ditunjukkan pada diri seorang wanita. Artinya apa? Wanita itu kok jadi wali medeni. Keramatnya dhuwur. Wanita itu kok jadi wali keramatnya tinggi. Kenapa? Karena nafsunya wanita itu luar biasa. Maka kalau bisa menekan nafsunya, maka dia cepat jadi wali yang luar biasa. Wanita itu egonya luar biasa. Kalau dia bisa menekan egonya, dia jadi wali yang luar biasa. Oh, enak enggak itu? Jadi mbak-mbak siap jadi wali? Amin gitu kan ya. Nanti kalau udah punya keramat jangan lupa sama saya ya. Nah, ini keramatnya luar biasa, tinggi tingkat kekeramatannya. Ya, itu dicontohkan dalam Al-Qur'an. Terus enggak nanggung-nanggung, dikasih lagi sama Allah keramat yang lain. Setelah itu kan dikeluarkan ya. Dah, sudah selesai, sudah jadi yo, sudah jadi wali. Sudah bebas nih, sudah tahap aman. Boleh pergi kan? Boleh pergi. Tahap yang berikutnya tiba-tiba hamil. Lah, kumpul lelaki enggak. Punya kenalan cowok? Enggak. Tiba-tiba hamil. Jangankan ke orang lain bingung. Lah, Sayyidatuna Maryam juga bingung. Apa ini? Coba mbak, jenengan gak pernah kumpul lelaki. Tahu-tahu hamil. Bingung gak mbak? Bingung kan ya? Bundung, kaget. Apa ini? Bingung dan terus akhirnya ya malu kan? Mau ngomong apa ini sama masyarakat? Gak mungkin orang, apa namanya, percaya. Saya gak gini loh, saya gak gitu, enggak. Akhirnya sama Allah kan dikasih solusi. Solusinya Allah itu menarik sekali. Dah pokoknya nanti ini melahirkan gitu. Kalau dalam tafsir disebutkan hamilnya itu singkat, cepat. Tahu-tahulah lahir. Jadi bukan proses 9 bulan. Nanti baca tafsir itu. Bukan proses 9 bulan. Artinya memang dikasih hamil tanpa adanya apa namanya pria yang menghamili. Penderitaannya itu dibuat tidak lama. Bebannya itu dibuat tidak lama karena ini kekasih Allah. Memang ada protes orang ini tapi dibuat enggak lama karena cepat-cepat hamilnya ini selesai dengan lahir. Nah, ketika lahir bayi mungil nih ya, Nabi Isa alaihissalam yang ngasih nama Isa adalah Allah. Ya kan? Yang ngasih nama Isa adalah Allah. Jadi Sayyidatuna Maryam tuh ngasih nama ini namanya Isa. Dikasih tahu sama Allah, kasih tahu namanya Isa. Kasihlah nama Isa. Kalau kita search di Google, namanya siapa ya? Paham enggak? Jadi ini loh, wali perempuan tuh ya, keren betul ya. Ngasih nama aja langsung ilham dari langit. Kasih nama Isa gitu. Ya, kasih nama Isa. Udah. Timang. Dikasih lagi tahu sama Allah solusinya. Ini Allah ngasih tahu loh dengan ilham. Nah, makanya kalau orang enggak percaya ilham, ini loh dalilnya. Wali itu bisa dapat ilham. Nanti kadang orang bilang, "Enggak ono ilham-ilham wali, enggak ono, adanya hadis sama Al-Qur'an, hadis Al-Qur'an." Lah ini loh, ilham wali ada di Al-Qur'an, kok kamu enggak percaya sama ilham wali? Paham? Ini kan ilhamnya wali itu. Apa ini? Nabi Isa belum bisa ngomong, bisanya nangis. Dikasih tahu Sayyidatuna Maryam, nanti kalau ada orang nanya macam-macam, udah bilang saya puasa. Puasa ngomong. Ya, hari ini saya enggak bicara. Tanya aja sama bayinya. Di situ ada pelajaran. Kalau banyak fitnah macam-macam, udah toh kita enggak usah banyak ngomong, udah menengel. Diam aja. Ngapain ngurusin omongannya orang? Diam aja. Tanya aja sama jabang bayi ini, tanya aja siapa. Oh ya, disuruh nyucuk perutnya gitu kan, yang ngomong gitu ya. Ternyata Nabi Isa bisa ngomong. Ya kabeh kaget. Bayinya bisa ngomong. Nah, ini Sayyidatuna Maryam hamil singkat ya. Kemudian anaknya jadi nabi yang luar biasa. Dalam kehamilannya butuh makan, setelah melahirkan butuh makan. Sama Allah dikasih tahu itu ada pohon korma, kamu goyangkan, nanti itu kan rutub, korma yang setengah matang itu akan berjatuhan ya. Nah, silahkan dimakan. Ini juga keramatnya Sayyidatuna Maryam. Sejak kapan pohon korma digoyang buahnya jatuh? Itu ada pohon korma tuh di depan deh. Ini kan Ar-Raudhah ada dua pohon korma di depan. Coba yang bisa goyangkan batangnya akan saya kasih hadiah. Coba yang badannya gede-gede ini. Dan mungkin goyang. Pohon korma kok goyang? Huzi. Pohon korma itu ya. Silahkan digoyangkan batangnya. Goyangnya kapan? Tapi Allah mau ngasih pelajaran, tugasmu ya ikuti proses, ikuti proses. Memang prosesnya biar jatuh ya digoyang. Meskipun enggak goyang, enggak apa-apa, pantas-pantesan gitu loh ya. Ben rodok pantas, mosok tau-tau bruk jatuh sendiri kan rodok. Dilihat orang saru gitu, dilihat orang saru, enggak pas. Lain kalau ketika khulwat, khulwat enggak ada yang lihat, tiba-tiba muncul enggak jadi masalah, enggak tarik perhatian. Tapi kalau di depan orang banyak tiba-tiba kormanya plok plok plok plok kan ya kaget nanti orang apa ini ya. Nah, Allah tuh menjalankan dua proses, yang satu yang menurut proses, yang satu tanpa proses. Mana yang tanpa proses? Dia itu min indillah. Ini makanan dari sisi Allah. Blek tahu-tahu ada. Kenapa? Karena ketika mak blek itu enggak ada yang lihat, enggak jadi masalah. Tapi ketika di depan khalayak ramai di tempat umum, Allah memerintahkan para walinya mengikuti proses. Mengikuti proses. Prosesnya apa? Goyangkan pohon, meskipun enggak goyang. Ya. Dan Sayyidatuna Maryam enggak pakai anu ya, gaya enggak. Enggak lebih begitu. Cukup pegang. Jatuh semua. Jangan bilang pakai tenaga dalam, Bib. Nah, lagi nih. Tenaga dalam. Emangnya pakai belajar silat. Dah ini dipegang, goyang dikit, berjatuhan. Nah, ini termasuk karomahnya Sayyidatuna Maryam. Saya sengaja singkat-singkat ya, enggak saya panjang. panjangkan. Ini kisah wali perempuan yang ada dalam Al-Quran. Dan insya Allah nanti Rebo depan disambung lagi. Udah jam 9. Saya bicara 1 jam kurang dikit. Kurang dikit tok itu saya bicara. Sebentar lagi saya harus ceramah di Sragen. Ya, Tanon agak jauh. Masuknya itu sangat jauh, jalannya sangat ya begitulah. Ya, sangat begitu. Susah dijelaskan. Bisa dirasakan sendiri, silakan ke sono ya. Jalan yang rusak itu ya silakan dirasakan. Asik enggak kalau bahas kisah-kisah wali begini? Asik toh? Nah, kalau jenengan Ramadan enggak buka bareng sama saya, rugi. Ya, ruginya apa? Ya ini kehilangan kisah-kisah, tapi jangan khawatir. Saya memaklumi kalau enggak bisa datang ke sini tiap hari. Ya, bisa dari rumah, makanya itu handphone, beli paket internet yang 4G yang bagus gitu ya. Ya, datanya itu dibuat yang banyak giganya. Modal dikit gitu loh, 80 ribu, 100 ribu dipakai 1 bulan ya. Nah, nanti nonton YouTube siaran langsung terus dari YouTube. Kan asik. Ya, bisa belajar dari rumah. Nah, kalau enggak bisa tiap hari, minimal tiap Jumat jangan sampai tidak. Kenapa? Jumat itu buka bersama Akbar Majelis Ar-Raudhah tiap Jumat. Berminat hadir? Minat ya? Pokoknya walaupun enggak minat, pokoknya minat, bilang minat gitu. Nah, terus kalau malam setelah tarawih jam 10 malam tafsir. Tafsirnya hari pertama juz pertama, hari kedua juz kedua, hari ketiga juz ketiga gitu. Terus begitu. Ya. Sampai mungkin sekitar jam setengah 12 atau jam 11 atau jam 12, wallahu a'lam, tergantung nanti asyiknya bicara ya. Tergantung asyiknya bicara. Yang mau nginep di sini boleh. Mau nginep di Raudhah boleh. Syaratnya cuma satu, tunjukkan KTP, selesai. Ya. KTP-nya ditunjukkan, jelas ini. Oh, ini jelas cetok ini siapa ini orangnya ini. Ya kalau enggak punya KTP ya kartu pelajar atau surat nikah boleh. Ya, atau surat nikah itu. KTP enggak ada kan? Ini bukti saya sudah menikah. Faham maksud saya? Kita akan buat Raudhah ini Ramadan banyak dikunjungi oleh orang-orang yang mau cari ilmu. Nah, kalau siang buat mbak-mbak khusus mbak-mbak siang zuhur sampai asar itu ada tadarus Al-Qur'an. Tadarus Al-Qur'an semaan sekaligus baca tafsir. Ya, tafsir tapi nanti dikelola oleh Bu Syihah wal Afiyah ini, perempuan dengan perempuan. Sesekali saya nongol. Ya, sesekali saya nongol. Sebab enaknya itu kalau habis zuhur itu buat tidur enaknya katanya. Ya, pagi melek itu habis zuhur tidur sesaat. Kan kailulah, sebentar tok enggak lama gitu. Ya, dari jam 12 sampai jam 3 enggak lama kan gitu. Teman-teman dulu biasanya begitu. Ya, insyaallah ini barokah, insyaallah manfaat. Rebu depan kita sambung lagi. Jumat besok insyaallah saya udah temukan format pembuka zikir untuk Majelis Ar-Raudhah yang kira-kira enak bisa dinikmati orang banyak dan manfaat. Zikir pembuka Majelis Ar-Raudhah itu akan saya terapkan di Jumat maupun di luar Jumat. Kalau penutupnya tetap sama doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya 'alim bi halati wa muttali' ala sarairi wa niyati, ikdi jami'a hajati waghfir dhunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fima madha wa ma ya'ti waktubni fi diwani sadati wasluk bi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un fi ataak raghibun fi ridhaak mustaslimun liqadhaak faktubni min awliyaak wasluk bi sabila hudaak wa alhiqni bi asfiyaak wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. pengumuman untuk Senin besok kajian Habib Muhammad dimulai jam 7 tepat. Ya, agak awal karena Habib Muhammad mau ada acara.